Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah. Insyaallah pada kesempatan ini ana gantikan jadwal. Kita melanjutkan pembahasan yang biasa ana bahas di malam Senin, yaitu kitab Butauhid wa huwa haqqullah 'alal 'abid, yaitu bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Ayuh ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, pertama-tama marilah kita mengikhlaskan menuntut ilmu kita hanya mencari ridha Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keikhlasan kepada kita semua di tengah-tengah musibah pandemi corona ini. Kita bisa sejenak untuk membahas pembahasan yang paling penting, yaitu tentang permasalahan tauhid. Kita telah sampai pada bab yang kelima, bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang lalu telah kita bahas hal-hal yang penting untuk kita ketahui pada bab ini tentang makna, rukun, syarat dan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Begitu juga tentang makna dan konsekuensi dari kalimat persaksian yang kedua, Muhammad Rasulullah. Walaupun secara ringkas, kita masuk pada pembahasan tentang dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis pada bab ini. Ayo lihatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Dalil yang pertama pada bab tauhid, dalil yang pertama pada bab yang kelima ini, bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah, adalah firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 57. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Dalam surah Al-Isra ayat 57, yaitu artinya ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu. Mereka orang-orang yang dibadahi oleh kaum musyrikin itu, mereka sendiri mencari jalan itu amalan yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharap rahmatnya serta takut akan azabnya, sesungguhnya azab Rabbmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Ayuh lihatul kiram rahimakumullah. Ini dalil yang pertama barakallahu fikum pada bab ini. Sebagaimana kita di bab ini membahas tentang makna tauhid, makna dari tafsir kalimat la ilaha illallah yaitu menafikan peribadatan kepada selain Allah dan menetapkannya hanya kepada Allah semata. Kalimat yada'una pada ayat ini, ay yada'unahum min dunillah, yaitu orang-orang yang mereka seru dari selain Allah. Humul malaikatu, yaitu malaikat. Wal anbiya, para nabi. Wasalihun, orang-orang saleh. Wa ghairuhum, dan selain mereka. Faddamiru fa'il min yada'una rajul ilal kuffar. Domir fa'il, pelaku dari peribadatan kepada selain Allah adalah kembali kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Nah, mereka orang-orang musyrik, jadi terjemahannya, mereka orang-orang musyrik, alladzina yad'una, mereka orang-orang yang dibadahi oleh orang-orang musyrik itu, itu yang dibadahi selain Allah, baik itu yang dibadahi malaikat, nabi, orang soleh, atau selain mereka. Yabtaguna, kalimat yabtaguna, yaitu ayat lubuna, mereka sendiri mencari. Mereka sendiri mencari domir fa'il fihi arraju ila al-mad'uwin minal malaika wa nahuhim. Domir fa'il, kata ganti mereka di sini kembali kepada sesembahan itu, yaitu berupa malaikat dan yang lainnya. Mereka ini yang disembah selain Allah oleh orang kafir, oleh orang musyrik, dari arah para malaikat, para nabi dan orang soleh, mencari sesuatu yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Nah, al-wasilata, wasilata ma yutaqarrabu bihi inallah. Fama'naha atawasala ilallahi amila amalan yukarribu ilaih. Yaitu mereka mencari jalan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Fama'na tawassala ilallah, makna tawassul kepada Allah ialah mengamalkan suatu amalan, amila amalan yukarribuhu ilaih, mengamalkan sebuah amalan yang dapat mendekatkannya kepada Allah. Wa yarjuna rahmatah, kalimat firman Allah pada firman Allah, wa yarjuna rahmatahu ay la yarjuna ahadan siwah, yaitu mereka tidak mengharapkan, yaitu mereka tidak mengharapkan kecuali hanya kepada Allah. Yaitu mereka tidak mengharapkan selain Allah. Mereka hanya berharap pada Allah. La yakhafuna ahadan wa yakhafuna azabah. Kalimat wa yakhafuna azabah, yakni, yaitu mereka tidak takut kepada selain Allah. Ini penjelasan beberapa kalimat yang ada pada ayat yang telah kita sebutkan. Al-makna al-ijmaliyu til ayah, al-makna al-ijmal pada ayat ini adalah annallaha yukhbiru anna haulai alladina yad'uuhum musyrikuna min dunillahi minal malaikati wal anbiya'i was salihin yubadiruna ila talabil qurbah ila Allah fayarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu fa idza kanu kadhalik kanu min jumlatil abid. فَكَيْفَ يُدْعَوْنَ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى وَهُمْ مَسْغُولُونَ بِأَنفُسِهِمْ يَدْعُونَ اللَّهَ وَيَتَوَسَّلُونَ إِلَيْهِ بِعِبَادَتِهِ. أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله, معنى آيات ini secara global sebutkan oleh Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa mereka yang disembah oleh kaum musyrikin selain Allah itu, dari para malaikat, nabi dan orang-orang soleh, semuanya semuanya bersegera untuk mendekatkan diri, mencari sebuah amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharap rahmatnya dan takut kepada azabnya. Kalau keadaan mereka demikian, fa'idha kanu kadzalik, kanu min jumlatil abid. Kalau keadaan mereka demikian, yaitu mereka yang disembah selain Allah oleh orang-orang musyrik, dari malaikat, para nabi, orang saleh, mencari, semuanya bersegera mencari, melakukan amalan saleh mendekatkan kepada Allah dengan mengharap rahmatnya dan takut kepada azabnya. Kalau keadaan mereka demikian, maka mereka jelas termasuk kelompok para hamba. Bagaimana bisa menjadikan mereka sebagai tandingan-tandingan yang disembah bersama Allah? Padahal mereka sendiri sibuk berdoa kepada Allah dan berusaha untuk mencari hal-hal yang mendekatkan diri mereka dengan beribadah hanya kepadanya. Ini ma'asyarul muslimin rahimakumullah, makna ayat ini secara global. Kesimpulannya, orang-orang musyrik menyembah selain Allah. Di antara yang mereka sembah adalah malaikat, nabi, dan orang soleh. Sedangkan malaikat, nabi, dan orang soleh ini, mereka saja bersegera untuk mencari hal-hal yang mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan melakukan amalan soleh, dengan melakukan ibadah-ibadah yang mereka mengharap rahmat kepada Allah, takut azab Allah. Kalau seperti ini keadaannya, yang mereka sembah selain Allah, maka ini keadaannya para hamba. Bagaimana mungkin keadaan para hamba disembah bersama Allah, dijadikan tandingan bersama Allah, dijadikan tandingan bagi Allah, sedangkan mereka sibuk pada untuk diri-diri mereka sendiri, berdoa kepada Allah, melakukan hal-hal yang mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan beribadah hanya kepadanya saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, munasabatul ayati lil bab, keterkaitan bab ini dengan ayat, annaha tadullu ala anna ma'na tauhid syahadati an la ilaha illallah huwa tarku ma 'alaihi al-musyrikun min da'wati salihin wal istisfa'i bihim ila Allah fihim kasfi durri au tahwili li anna dhalika huwa syirkul akbar. Kata Syekh, ayat ini menunjukkan bahwa makna syahadat la ilaha illallah, ada makna tauhid dan makna syahadat sama, tarku ma 'alaihi al-musyrikuna min da'wati salihin, yaitu meninggalkan peribadatan, yaitu meninggalkan peribadatan kepada orang-orang saleh, wa istisfa'i bihim ila Allah, dan menjadikan mereka wasilah kepada Allah dalam rangka menghilangkan kesusahan atau mengalihkannya, sebab ini adalah perbuatan syirik besar. Nah, ini makna keterkaitan ayat ini dengan bab. Keterkaitan ayat ini dengan bab, radhiyallahu fikum, disebutkan oleh Syaikhul Ghazan, ayat ini menunjukkan makna tauhid. Ayat ini menunjukkan makna syahadat la ilaha illallah. Apa hal yang menunjukkan ayat ini sebagai makna syahadat la ilaha illallah? Yaitu meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Yaitu meninggalkan peribadatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik yang menyembah orang-orang saleh, baik itu dari kalangan malaikat, para nabi, atau orang-orang saleh, dan meninggalkan, menjadikan mereka wasilah kepada Allah, menjadikan mereka perantara kepada Allah dalam menghilangkan bahaya-bahaya dan mengalihkannya dengan berdoa kepada mereka, karena itu adalah syirik besar. Ini makna tauhid, ini makna kalimat la ilaha illallah. Tutu ayil khawatir kiram, rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulan dari penjelasan singkat terkait dengan ayat yang pertama. Intinya, coba Anda simpulkan, intinya pada bab ini saya ingin menjelaskan makna tauhid. Saya ingin menjelaskan makna la ilaha illallah. Yang kebanyakan orang-orang salah memahami makna la ilaha illallah. Yang kebanyakan orang-orang salah memahami makna tauhid. Bahkan dengan titel ulama pun, dengan titel cendikiawan pun, dengan gelar-gelar mentereng, gelar-gelar agama, salah memahami pemahaman kalimat la ilaha illallah, pemahaman tauhid. Maka apalagi selain dari mereka. Mereka memahami tauhid, memahami kalimat la ilaha illallah sebatas tauhid rububiyah. Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, dan seterusnya. Dari makna-makna tauhid rububiyah. Padahal yang diinginkan adalah makna tauhid adalah beribadah hanya kepada Allah semata dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah, siapapun selain Allah. Gak boleh nyembah nabi, gak boleh nyembah malaikat, gak boleh nyembah orang soleh, gak boleh nyembah kuburan, gak boleh nyembah ini dan itu. Ini makna kalimat tauhid. Ini yang ingin dijelaskan oleh Syekh Allah wa'alam di suap. Ada beberapa faedah yang dapat diambil dari hadis ini, dari ayat ini. Yang pertama, ma yustafadu minal ayah araddu ala alladina yad'una awliya'a us-salihina fi kasfi durri aw fi jalbi naf'i bi anna haula'i almad'uwin la yamlikuna li anfusihim durra wa la naf'a fa kayfa yamlikuna dhalika li ghairihim. Faedah yang dapat diambil dari ayat ini, yang pertama, bantahan terhadap orang-orang yang berdoa, beribadah kepada Allah. Anda ulangi. Bantahan terhadap orang-orang yang berdoa, beribadah kepada wali-wali dan orang soleh untuk menghilangkan mudarat, bahaya atau mendapatkan manfaat. Karena semua itu, karena semua yang mereka seru selain Allah, karena semua seruan yang diibadahi itu tidak sanggup memberikan kemudaratan atau keberuntungan untuk dirinya sendiri, maka bagaimana mungkin mereka sanggup melakukan untuk orang lain. Ini faedah yang pertama. Ayat ini bantahan bagi orang-orang yang beribadah kepada wali-wali, bagi orang-orang yang beribadah kepada orang soleh dengan tujuan untuk menghilangkan bahaya, mengangkat bahaya, kejelekan, keburukan pada dirinya, atau dalam rangka untuk mendapatkan manfaat. Apa yang mereka seru, apa yang mereka ibadahi selain Allah ini, tidak memiliki untuk dirinya sendiri sesuatu yang menghilangkan kemudaratan, dan juga tidak memiliki untuk dirinya sendiri sesuatu yang dapat memberikan manfaat, keberuntungan. Kalau untuk dirinya sendiri saja tidak memiliki, bagaimana mungkin dia bisa memberikan kepada orang lain? Kemudian yang kedua, bayanu siddati khawfil anbiya wassalihim minallah wa bayanu raja'ihim yurahmatih. Faedah yang kedua dari ayat ini, penjelasan sangat takutnya para nabi. Penjelasan betapa besarnya rasa takut para nabi dan orang-orang saleh kepada Allah. Dan penjelasan bahwasanya mereka mengharap rahmat Allah, sangat mengharap rahmat Allah. Itu ma'asal muslimin rahimakumullah, dua faedah yang dapat diambil dari ayat ini. Allahu ta'ala alam bi suwab. Kita ambil satu dalil lagi, yaitu dalil yang kedua yang pada bab ini. Wa qawlihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa id qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Ini dalil yang kedua pada bab ini, yaitu dalam surah Az-Zukhruf ayat 26 dan 27. Kalimat bara'u mimma ta'budun pada ayat ini, yaitu ay bari'u min jami'i ma'budatikum. Aku berlepas diri dari seluruh apa yang kalian sembah. Ini perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya dan kepada kaumnya. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah, kecuali zat yang telah menciptakanku, karena sesungguhnya dia memberikan hidayah kepadaku. Illa alladhi fatarani ay khalaqani, kecuali yang telah menciptakanku. Huwallah, dialah Allah, fahuwa ma'budi wahdah, dan dia adalah sesembahan aku, sesembahanku satu-satunya, tidak ada yang lain. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada ayat ini annahu yukhbiru subhanahu an 'abdihi wa rasulihi wa khalilihi annahu yatabarra'a min kulli ma ya'budu abuhu wa qaumuhu wa lam yastathni illa alladhi khalaqahu wa huwa Allah fa huwa ya'buduhu wahdahu la syarika lah. Makna secara global ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang hambanya, tentang rasulnya, tentang khalilnya, bahwa beliau, itu Nabi Ibrahim alaihissalam, ya tabarra'a, yaitu berlepas diri dari segala berlepas diri dari semua yang disembah oleh ayahnya, berlepas diri dari apa yang disembah oleh ayahnya dan oleh kaumnya, tidak dikecualikan sedikitpun kecuali yang telah menciptakannya, yaitu Allah. Fahuwa ya'buduh wahda la syarikalah, dia hanyalah menyembah Allah saja yang tidak ada sekutu baginya. Ini barakallahu fikum, sangat jelas sekali kenapa ayat ini dimasukkan pada bab ini, karena ayat ini mengandung makna tauhid. Apa itu makna tauhid? Berlepas diri dari peribadatan kepada selain Allah. Berlepas diri dari peribadatan kepada selain Allah. Perbuatannya kita berlepas diri. Dari orang-orang yang menyembah selain Allah kita berlepas diri. Dan dari objek yang disembah, jika dia ridha terhadap apa yang jika dia ridha terhadap penyembahan terhadap dirinya, kita berlepas diri. Mereka itu waktu Allah. Kemudian keterkaitan ayat ini dengan bab, ayat ini menunjukkan kalau makna tauhid la ilaha illallah adalah berlepas diri dari syirik dan mentauhidkan Allah dalam peribadatan. Di mana la ilaha illallah mencakup penafian, peniadaan yang diungkapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kalimat innani bara'u mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah. Kemudian at-tauhid, kalimat la ilaha illallah, mengandung isbat, penetapan dari kalimat illalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakanku, yaitu Allah. Ini makna tauhid. Artinya ayat ini dibawakan oleh penulis, dimasukkan pada bab ini untuk menunjukkan ini loh makna tauhid. Inilah makna kalimat la ilaha illallah yang terkandung padanya dua rukun. Yang pertama an-nafyu, meniadakan segala sesembahan yang disembah selain Allah. Siapapun selain Allah tidak berhak disembah. Malaikat, orang soleh, para nabi, berhala, patung, kuburan, setan, jin, pohon, batu, selain Allah siapapun tidak berhak disembah. An-nafyu, ini terletak pada kalimat, pada ayat Allah, pada ucapan Nabi Ibrahim, innani bara'u mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah. Nah, kalimat la ilaha illallah terkandung padanya makna al-ithbat. Rukun yang kedua al-ithbat, penetapan yang berhak disembah hanya Allah semata. Selain Allah tidak berhak disembah. Ini terletak pada kalimat illalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakanku, yaitu Allah. Ini makna tauhid. Makna kalimat la ilaha illallah terkandung padanya penafian dari sesembahan selain Allah dan penetapan yang berhak disembah hanya Allah semata. Dan ini rukun dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian beberapa faedah yang dapat diambil dari hadis ini, dari ayat ini. Yang pertama, anna ma'na la ilaha illallah tauhidullahi bi ikhlasil ibadatilah wa bara'atu min ibadati kulli ma siwah. Makna kalimat la ilaha illallah adalah mentauhidkan Allah dengan mengikhlaskan beribadah hanya kepadanya dan berlepas diri dari peribadatan kepada selainnya. Kemudian faedah yang kedua dari ayat ini, idharu bara'ati min dinis musyrik. Idharul bara'ati min dinil musyrikin, menampakkan sikap berlepas diri dari agamanya orang-orang musyrik, memperlihatkan berlepas diri dari agamanya orang-orang musyrik. Kemudian yang ketiga, masru'iyatu tabarri min a'da'illah walau kanu akraban nas, disyariatkannya sikap berlepas diri dari musuh-musuh Allah walaupun dia atau mereka adalah orang yang paling terdekat, sekalipun mereka adalah kerabat yang paling dekat. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Dua dalil pada bab ini kita telah bahas. Subhanakallahumma bihamdika, syadu ala ilahi anta astaghfiruka wa atubu ilaik.